Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله. Ikhwanul Talabah rahimani wa rahimakumullah. Masih kita pada dhammul jidali wal munadharah wal khusumati fid din. Masih pada permasalahan tercelanya debat, tercelanya bantah-bantahan, dan tercelanya pertikaian dalam masalah agama. Dan kita sampai kepada poin yang ke-463, yaitu ucapan Ibn Battah al-Ukbari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Ibanah. Qala rahimahullah, fa in qala qailun qad hadzartana al-khusumah wal-mira wal-jidal wal-munadharah wa qad 'alimna anna hadha huwa al-haqq wa inna hadhihi sabilul 'ulama wa tariq as-sahaba wal-'uqala min al-mu'minin wal-'ulama wal-mustabsirin. فإن جاءني رجل يسأل عن شيء من هذه الأهواء التي قد ظهرت والمذاهب القبيحة التي انتشرت ويخاطبني منها بأشياء يلتمس مني الجواب عليها وأنا ممن قد وهب الله الكريم لي علما بها وبصرا نافذا في كشفها أفأتركه يتكلم بما يريد ولا أجيبه وأخليه وهواه وبدعته ولا أرد عليه قبيح مقالته. Perhatikan pertanyaannya, kata Ibn Battah, kalau ada yang bertanya, إذا قال قائل, kalau ada seorang yang berkata, engkau telah memperingatkan kami dari perdebatan-perdebatan, berbantah-bantahan, berselisih dan bertikai dalam masalah agama. Wa qad 'alimna anna hadha huwa al-haq, dan kami telah tahu bahwa itulah yang hak. Wa inna hadhihi sabilul ulama, dan kami telah tahu bahwa itu adalah jalannya para ulama, jalannya para sahabat, wal 'uqala, jalannya orang-orang yang cerdas dari kalangan mukminin, wal ulama'il mustabsirin, dan jalannya para ulama yang mustabsirin, yang memiliki pandangan yang jauh. Tetapi fa in ja'ani rajulun, bagaimana kalau datang kepadaku seseorang, yas'alu an syai'in, bertanya tentang sesuatu, min hadhil ahwa, bertanya kepadaku tentang sesuatu dari hawa nafsu itu. Hadhil ahwa, dengan isyarah hadhihi, menunjukkan kalau al-ahwa yang dimaksud adalah al-ahwa yang muta'ayyan atau yang sudah tertentu, yaitu aliran-aliran sesat yang muncul di zaman ابن بطه العقبري التي قد ظهرت, yaitu madhab-madhab sesat yang telah muncul di sini. Wal madhahibul qabiha, bertanya tentang madhab-madhab al-qabiha, madhab yang jelek. Allatin tasyarat, yang sudah menyebar banyak. Wa yukhatibni minha, dan orang itu mengajak bicara aku dalam masalah itu. Bi asya'a, dengan beberapa perkara. Yang yaltamisu minnil jawab, dia bertanya dan menyampaikan perkara-perkara yang mencari dariku jawaban-jawaban. Alaiha, atasnya. Wa ana mimman qad wahaballahu al-karim li 'ilman biha, dan aku adalah seorang yang telah Allah berikan kepadaku 'ilman biha, ilmu tentangnya. Wa basaran nafidan, dan pandangan yang tajam. Fi kashfiha, dalam menyingkap, membuktikan kesesatan pemahaman-pemahaman tersebut. Apa atrukuhu yatakallam bima yurid? Apakah aku biarkan dia berbicara dengan seenaknya apa yang dia suka? Wala ujibuh, dan aku tidak menjawabnya. Wa ukhallihi, dan aku membiarkan dia, wa hawahu, membiarkan dia dengan hawa nafsunya. Wa bid'atahu, membiarkan dia bersama kebid'ahannya. Wala arudda alaih, dan aku tidak membantahnya. Hub qabiha maqalatih, jeleknya ucapan dia. Apakah aku tidak membantah jeleknya ucapan dia? Lihat pertanyaannya. Kalau Nabi Muhammad SAW perhatikan, bahwa orang ini sesungguhnya sudah menerima ucapan para ulama dan nasihat mereka untuk tidak berdebat, tidak berbantah-bantahan. Tetapi sekarang ceritanya, bagaimana kalau aku didatangi oleh mereka, salah seorang dari tokoh-tokoh ahlu bid'ah tersebut, kemudian bertanya, menurutmu bagaimana tentang masalah ini, tentang masalah itu? Dipertanyakan permasalahan-permasalahan yang berkait dengan kesesatan mereka. Apakah aku diam atau menjawab? Kata Ibn Battah al-Ukbari, fa inni aqulu lahu, kalau ada orang yang bertanya seperti itu, maka sungguh aku akan menjawab kepadanya, i'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, anna alladhi tubla bihi min ahli hadha sya'an lan yakhluwa an yakuna wahidan min thalathah. Ketahuilah ya akhi, semoga Allah merahmatimu, bahwa mereka-mereka yang tertimpa bencana, bencana kesesatan, min ahli hadha sya'an, dari orang-orang yang seperti ini, lan yakhluwa an yakuna wahidan min thalath, tidak lepas dari tiga kemungkinan. Tidak lepas dari tiga kemungkinan. Imma rajulan qad arafta husna tariqatihi wa jamila madhhabihi wa mahabbatihi lis-salamah wa qasdihi tariq al-istiqamah. Kemungkinan pertama, bisa jadi engkau melihat dia, arafta, engkau tahu, husna tariqatihi, bagusnya madhab dia, jalan dia. Bagusnya jalan dia, wa jamil madhhabihi, dan bagusnya madhab dia. Wa mahabbatihi lis-salamah, dan orang itu suka keselamatan. Wa qasduhu tariqal istiqamah, dan tujuannya adalah jalan yang lurus, jalan istiqamah. Wa innama qad taraqa sam'uhu min kalami haula, hanya saja orang ini telah terbetik di benaknya atau telah masuk di benaknya satu pemikiran yang dia dengar dari pemikiran-pemikiran kelompok sesat tersebut. Alladzina qad sakanat asy-syayatin qulubahum, yaitu dari mereka-mereka yang memang sudah ditinggali syaitan hati-hati mereka. Ini orang-orang yang hatinya sudah ditinggali oleh syaitan, dijadikan tempat syaitan. Fahiya tantiq bi anwa'il kufur, maka orang-orang itu mengucapkan dengan ucapan-ucapan kufur, ala al-sinatihim, Syaitan itu berbicara kekufuran dari lidah-lidah mereka. Kalau orang yang baik tadi tiba-tiba mendengar ucapan kelompok sesat, kemudian tanya kepada kamu, ini kemungkinan pertama. Walaysa ya'rif wajhal makhraj. Orang itu setelah mendapatkan syubhat tidak mengetahui bagaimana jalan keluarnya. Wajha al-makhraj, sisi keluarnya atau jalan keluarnya. Mimma qad buliya bih, dari apa yang dia telah tertimpa bencana dengan bencana syubhat tersebut. Orang yang seperti ini fasu'aluhu su'alul mustarsyid. Maka orang yang seperti ini pertanyaannya adalah pertanyaan orang yang meminta bimbingan. Mustarsyid meminta irsyad. Yaltamisul makhraj, yaitu orang yang ingin mencari jalan keluar. Mimma buliya bih, dari apa yang dia sudah tertimpa dengannya. Wasyifa mimma udhiya bih, orang yang mencari kesembuhan dari penyakit yang telah masuk di benaknya. Waqad istasyarta ta'atahu, dan engkau sudah merasa, engkau yang ditanya sudah merasa ketaatan orang ini. Kalau dijawab, dia terima. Wa aminta mukhalafatahu, dan engkau merasa aman. Orang ini tidak akan menentang, tidak akan menyelisihinya. Fahadhal ladzi qad iftarada 'alaika tawfiqahu, maka orang yang seperti inilah yang wajib atasmu untuk membimbingnya. Wa irsyadahu, untuk memberikan pengarahan kepadanya. Min haba'il kaidi syayatin, untuk melepaskan dia dari belenggu-belenggu syaitan. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin saya hormati. Ibnu Battah menjawab dengan bijak. Tidak menjawab dengan ya atau tidak. Tidak menjawab dengan hitam putih saja, tetapi beliau menjawab dengan rincian. Yang datang kepadamu tadi orang yang seperti apa? Dari tiga kemungkinan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih ingat pertanyaannya tadi? Kita tidak mau berdebat. Tidak mau berbantah-bantahan. Kita enggak mau berikhtilaf, berselisih, berbantah-bantahan dalam masalah ini. Tetapi ada orang yang tanya kepada kita tentang masalah syubhat-syubhat Syiah, syubhat-syubhat Mu'tazilah, syubhat-syubhat ingkarus sunnah, syubhat-syubhatnya mereka-mereka ahlul balah, kelompok-kelompok sesat. Apakah kita diam, membiarkan dia kebingungan dengan syubhat-syubhat tadi? Atau kita jawab? Maka Ibnu Battah menjawabnya dengan rincian. Orang yang bertanya kepadamu itu tentang syubhat-syubhat tadi ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah orang yang dalam keadaan kamu kenal baik dia. Ahlus sunnah. Kamu kenal dia adalah orang yang menginginkan keselamatan. Dan orang yang menginginkan ilmu. Orang yang menginginkan bimbingan. Tetapi sayang sekali orang ini terkena syubhat. Keracunan. Entah karena salah baca. Atau entah karena salah bergaul. Sehingga dapat PR. Loh, ini buku kok aneh ya. Tapi kayaknya benar. Ini gimana saya ini? Enggak bisa menjawab dia. Karena salah baca. Membaca buku yang ternyata bukunya buku dari mereka. Dari ahlul dhalal. Atau dia bertemu dengan seseorang yang dikira orang baik. Ternyata dia adalah orang sesat. Memberikan syubhat. Kalau begini berarti begini, kalau begini berarti begitu. Sampai orang tadi merasa, aduh, kayaknya benar. Tapi kok bertentangan dengan pendapat-pendapat para ulama? Maka orang yang datang kepadamu, tanya. Kalau kamu kenal orang ini, aslinya adalah orang baik, dan orang yang bahkan senang dengan ilmu, dan senang dengan bimbingan, dan orang yang benar-benar menginginkan keselamatan, maka orang yang seperti ini perlu dibimbing. Jawablah, bimbinglah. Ikhwan ibn a'azakumullah, waliyakun ma turshiduhu bihi, wa tuqifuhu alaihi min al-kitab was sunnati wal athar as-sahihah min ulama'il ummah min as-sahabah wat tabi'in. Kata Ibnu Battah, hendaklah kamu bimbing, tapi jadikanlah bimbingannya bersumber dari kitab was sunnah. Wal yakun ma tursiduhu, jadikanlah apa yang kau bimbing dengannya atau yang kau arahkan dia dengannya, jadikanlah dari kitab Al-Quran, was-sunnah, hadis-hadis yang sahih, dan juga dari athar sahihah, dari riwayat-riwayat yang sahihah, dari para ulama umat ini, dari kalangan sahabat dan dari kalangan tabi'in. Wa kullu dhalika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah, dan semua itu harus dengan hikmah dan dengan maw'idhatil hasanah, dengan hikmah dan maw'idhah hasanah, dengan nasihat yang baik dan dengan hikmah-hikmah. Wa iyyaka wa takalluf lima la ta'rifu, dan hati-hati jangan sekali-kali kamu memaksa-maksakan diri terhadap apa yang kamu tidak ketahui. Jawab dengan ilmu dari Quran dan Sunnah, dengan ucapan para salaf, para ulama, dan jangan memaksakan diri kalau kamu tidak tahu. Wa tumahil ra'i wal ghaus ala daqiqil kalam, dan jangan sampai kamu masuk ke dalam ra'yu wal ghaus dan tenggelam ala daqiqil kalam, dalam rincian-rincian ucapan. Rincian-rincian ucapan artinya bertele-tele, detail, kesana kemari, hati-hati, jangan. Katakan apa kata Allah, apa kata Rasul, apa kata ulama, titik. Kalau kepanjangan, nanti niscaya ra'yumu akan masuk di dalamnya. Hati-hati. Fa inna dhalika min fi'lika bid'ah, karena kalau muncul ra'yu, pendapat dari pribadimu, dikhawatirkan itu adalah bid'ah yang kamu keluarkan dari mulutmu. Fa inna dhalika min fi'lika bid'ah, karena kamu berbicara pada apa-apa yang tidak disebut dalam Quran dan Sunnah, maka itu adalah bid'ah. Wa in kunta turidu bihi sunnah, walaupun engkau menginginkan dengannya adalah sunnah, tetapi kalau tanpa dalil dari Quran dan Sunnah, dikhawatirkan jatuh ke dalam bid'ah. Fa inna iradataka lil haqqi min ghairi tariqil haqqi batilun, karena sesungguhnya keinginanmu untuk mendapatkan kebenaran tetapi bukan dengan jalan kebenaran, maka itu adalah kebatilan. Perhatikan kalimat demi kalimat, karena ucapan ulama yang sangat dalam, ucapan ulama yang sangat jeli. Saya ulangi. Fa inna iradataka lil haqqi min ghairi tariqil haqqi batilun, karena keinginanmu untuk mencari kebenaran tetapi bukan dengan cara yang benar, itu batil. Sebagaimana ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menendang mereka-mereka yang sedang berzikir dengan batu, dan dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, sungguh baju Rasulullah belum usang, bejana-bejannya belum pecah, kalian sudah mengada-adakan perkara baru. Jadi di zaman para sahabat, mereka tidak melakukan hal seperti itu. Ketika mereka menjawab, in aradna illa khaira, sesungguhnya kami hanya menginginkan kebaikan. Apa kata Ibnu Mas'ud? Wa kam min muridin lil khairi la yusibah, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Ya, ini walaupun alasannya saya inginnya baik. Iya, kamu inginnya baik, saya percaya. Tetapi betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya. Hati-hati. Menginginkan kebaikan dengan cara yang tidak baik, maka tentunya itu tidak akan mendapatkan kebaikan. Itu makna ucapan Ibnu Mas'ud, dikatakan lan yusibah, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka yang namanya kebaikan ada dalam sunnah. Maka yang namanya kebaikan harus melalui jalan sunnah, jalan ajaran Rasulullah SAW. Maka siapa yang menginginkan kebaikan tetapi dengan cara-cara bid'ah, tidak akan mendapatkan kebaikan. Maka peringatannya dari Ibnu Battah rahimahullah, hati-hati. Jawablah orang tadi dengan jawaban dari Quran was sunnah, dari ucapan para ulama, dari kalangan salafus saleh dan pengikut mereka. Titik. Dan jangan kamu terbawa untuk menjawab dengan ra'yumu, dengan hasil pikiranmu sendiri, karena dikhawatirkan kamu akan jatuh ke dalam bid'ah. Karena sesungguhnya orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak dengan cara sunnah, itu adalah kejelekan. Wa kalamuka 'ala sunnati min ghairi sunnah bid'atun, dan ucapanmu tentang sunnah dengan cara yang tidak sunnah itu juga bid'ah. Ucapanmu menerangkan apa-apa yang dalam hadis, tetapi dengan ra'yumu sendiri, dengan rincian dari kamu sendiri, yang ternyata keluar dari apa yang dimaukan oleh Nabi, maka itu pun bid'ah. Wala taltamis li sahibika syifa bisaqmi nafsik. Maka jangan engkau mencari untuk sahabatmu kesembuhan, tetapi dengan penyakitmu. Jangan ngobati orang dengan penyakit, apa akan sembuh? La taltamis li sahibika syifa bisaqmik. Jangan engkau mencari usaha untuk menyembuhkan sahabatmu ini, saudaramu ini, tapi dengan sesuatu penyakit dari dirimu. Oh, tidak bisa. Itu salah. Salahnya kenapa sih? Kemudian dijawab, itu kan bukankah berarti coba kamu pikir, otak kamu gunakan begini. La qalallah, la qalar rasul. Enggak ada ucapan Allah, enggak ada ucapan Rasul, wala kalam sahabat. Enggak ada kata ucapan para sahabat, enggak ada ucapan para ulama. Berarti kamu ingin menyembuhkan temanmu tetapi dengan penyakit dari dirimu. Kalaupun dalam masalah itu mungkin terjawab, tetapi kamu mengajarkan satu prinsip yang jelek, yaitu membahas dengan ra'yu. Oh, jadi kita gunakan akal saja. Besok-besok dia akan berpikir seperti kamu berpikir tadi dan belum tentu tepat. Hati-hati. Hati-hati. Sehingga kalau kamu tidak tahu, jawablah tidak tahu. Kalau kamu tahu dengan dalilnya, jawab dengan dalilnya. Kalau kamu tidak tahu rincian dalilnya dan kamu tahu fatwa dari para ulama ahli sunnah, maka cukup kamu katakan ada fatwa dari syekh. Ada fatwa dari syekh fulan dan syekh fulan bahwa mereka menyatakan haram. Sehingga kalau mereka ingin lebih rinci, buka kitab para ulama tadi. Silakan buka dalam kitab mereka, maka akan ada rinciannya, dalil-dalilnya, qala Allah wa qala Rasul. Jangan memaksakan diri kalau kamu tidak tahu. Wala tatlub salahahu bifasadik. Dan jangan engkau mencari kebaikan untuk dia dengan kejelekanmu. Kalau menjawabnya dengan ra'yu, dengan akal-akalan, berarti kamu ingin menyembuhkan temanmu tetapi dengan penyakit dari dirimu. Hati-hati. Ini berbahaya. Fa innahu la yansahu an-nas man ghasya nafsah. Karena sesungguhnya tidak akan bisa menasehati orang, enggak akan bisa menasehati manusia, orang yang telah membohongi dirinya sendiri. Tidak akan bisa menasehati manusia, orang yang terhadap dirinya sendiri membohongi. Apa itu? Yang tadi, kalau dia tidak tahu, tetapi memaksa-maksakan diri, apa maknanya? Ghasya nafsahu, dia membohongi dirinya sendiri. Dia tidak tahu, tapi memaksakan diri. Itu begini, kalau begitu dan seterusnya, menebak-nebak sendiri, berpikir sendiri, dan mengarang sendiri dari pikirannya. Menebak-nebak sendiri. Orang yang seperti ini, ghasya nafsahu, man ghasya nafsahu, la yansahun nas. Orang yang membohongi dirinya sendiri, enggak akan bisa menasihati manusia. Yang bisa menasihati manusia adalah orang-orang yang jujur. Kalau dia tahu, dia katakan tahu, dan kalau tidak tahu, dia katakan tidak tahu. Kalau dia tahu apa yang ada dalam kitab para ulama, dia sampaikan apa yang dia baca dari kitab para ulama. Kalau dia tahu dalil-dalilnya, dia akan bacakan dalil-dalilnya. Kalau tidak, dia diam. Atau dia mengatakan, tanyalah kepada para ulama yang lain. Tanyalah kepada ustadz yang lain. Saya tidak memahami hal ini. Atau saya dalam keadaan tidak mendalami masalah tersebut. Jujur. Maka kata beliau, la yansahun nas man ghasya nafsah. Enggak akan bisa menasihati manusia orang yang telah membohongi dirinya sendiri. Wa man la khaira fihi li nafsihi la khaira fihi li ghairihi. Barang siapa yang tidak memiliki kebaikan untuk dirinya, maka dia tidak akan bisa memberikan kebaikan untuk orang lain. Man la khaira fihi li nafsihi. Siapa yang tidak ada kebaikan padanya untuk dirinya, maka dia tidak memiliki kebaikan untuk orang lain. Faqidus syai la yu'ti. Orang yang enggak punya enggak akan memberi. Yang memberi adalah yang punya. Maka kalau kamu tidak punya ilmunya, kamu enggak akan memberikan ilmu padanya. Enggak akan bisa memberikan ilmu pada orang lain. Dan kalau kamu tidak memiliki cara yang syar'i, tetapi memiliki cara yang bid'ah, maka niscaya kamu enggak akan bisa memberikan kebaikan pada orang lain. Faman aradallahu waffaqahu wasaddadah, siapa yang Allah kehendaki, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepadanya dan Allah akan berikan kelurusan kepadanya. Wa man ittaqallaha a'anahu wa nasarahu, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menolongnya, Allah akan memberikan bantuan kepadanya. Ikhwan fillah na'azakumullah, demikian Ibnu Battah rahimahullah memberikan jawaban. Kalau ada seseorang yang datang kepada kita bertanya, yang perlu dijawab adalah al-mustarsyid. Adapun yang berikutnya, kemungkinan yang kedua, kemungkinan yang ketiga adalah orang yang dalam keadaan sudah terlibat mubtadi'un dhal, dan dia dalam keadaan meyakini madhabnya dalam madhab yang paling baiknya, maka dia tanya kepadamu, niscaya kita bisa tebak pertanyaannya itu untuk apa. Kira-kira untuk apa pertanyaannya? Dia Syi'i Rafidhi dan kamu kenal, sama sekali dia tidak senang dengan ahlu sunnah dan tidak suka dengan sunnah. Dia mubtali undal, ahlul ahwa, datang kepadamu. Saya mau bertanya Pak Ustaz, kenapa kok Aisyah begini dalam perang ini? Kenapa Aisyah begitu dalam perang ini? Kenapa kok merangi Ali bin Abi Thalib? Bukankah? Kira-kira mau apa? Jelas, dia bukan ingin mendapatkan jawaban, bukan ingin mendapatkan bimbingan. Orang ini jelas ingin menebar syubhat. Apalagi kalau di majlis-majlis taklim yang banyak jumlah hadirinnya. Dia tidak menginginkan apa jawaban si guru tadi, tidak. Tetapi ingin membuat yang hadir semuanya resah. Bahkan kadang-kadang agak berlebihan. Semua bertanya dengan kertas, dengan sopan. Ada yang bertanya dengan perlahan sambil duduk. Ustaz, saya bertanya. Tiba-tiba seorang ini lain. Berdiri. Semua gak ada yang berdiri. Dia berdiri dan bertanya dengan nada yang keras, seakan-akan ceramah. Ini orang mau ceramah atau mau tanya? Saya mau tanya pada Pak Ustaz. Kenapa kok Aisyah memerangi Ali bin Abi Thalib? Kenapa kok begini? Kenapa kok? Bukankah ini demikian? Bukankah Ali adalah turunan Nabi? Bukan ceramah setengah jam. Orang seperti ini bukan meminta bimbingan ilmu, bukan bertanya, bukan sama sekali. Orang ini adalah orang yang tukang fitnah, ingin menyebarkan fitnah syubhatnya kepada hadirin. Maka apakah perlu dijawab? Khana bin na'azakumullah. Ada yang datang kepada Imam Malik. Ana ukallimu. Ta'al, najlis, kita duduk. Uhajju. Aku akan memberikan argumen-argumenku kepadamu. Kata Imam Malik, ngapain? Kamu terangkan kepada aku hujahmu dan aku menyampaikan hujahku kepadamu. Yang datang kepada beliau adalah seorang yang memang mubtadi undang. Maka gak dijawab oleh Imam Malik. Agama itu bukan milik pemenang debat. Selesai. Dijawab bagaimana kalau aku kalah? Ya kok ikut aku? Nah, kalau aku sudah ikut kamu, kemudian kalah lagi dengan yang ketiga, bagaimana? Ya kita ikut mereka. Berarti kamu belum dapat agamamu, cari sendiri. Saya sudah mendapat agamaku, selesai. Tidak dilayani. Imam Malik rahimahullah, ketika ada yang bertanya tentang kaya apa istiwanya Allah di atas arasnya. Ini datang nanya, istiwanya Allah di atas aras itu bagaimana? Kaya apa itu? Ini sesungguhnya bukan pertanyaan, tetapi mempertanyakan. Bertanya ingin jawaban, kalau mempertanyakan itu namanya membantah. Mana mungkin Allah di atas aras, itu maknanya. Maka Imam Malik tertunduk. Diam sesaat. Karena jengkel dan marahnya kepada pertanyaan orang ini. Sampai diriwayatkan, keluar dari jidat beliau butiran-butiran keringat. Karena jengkelnya, karena marahnya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, istiwanya Allah di atas arasnya sudah jelas. Dan Allah maha tinggi di atas arasnya sudah jelas. dan kaya apanya tidak diketahui. Sedangkan beriman kepadanya wajib hukumnya. Dan pertanyaan tentang kaya apa adalah pertanyaan bid'ah. Keluarkan orang itu. Diusir oleh Imam Malik dari majelisnya. Kenapa? Pembuat onar. Membikin resah. Penebar syubhat. Penipu. Kalau penipu-penipu harta saja tercela, penipu-penipu di pasar-pasar saja tercela, apalagi penipu agama yang akan membuat kaum muslimin tertipu, maka orang ini diusir. Pergi kamu dari sini. Keluarkan orang itu dari majelis ini. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Beda dengan seorang yang bertanya. Ketika dijawab, disampaikan riwayat-riwayat hadis kepada seorang ulama di depan khalifah. Ada yang bertanya dengan pertanyaan. Amirnya yang tanya. Itu bagaimana? Kok seperti itu? Bagaimana? Turunnya Allah ke langit dunia. Ini kan sama pertanyaan takif juga. Tetapi beliau tahu. Orang yang alim ini tahu. Bahwa yang bertanya tadi betul-betul pertanyaan polos, gak ngerti apa-apa. Dia termakan syubhat dari ahlul bid'ah, kemudian ditanyakan. Dijawab. Rahimakallahu al-amir. Rahimallahu al-amir. Semoga Allah merahmati amir. Isbit al-fawqiyah. Kalau kamu mau tahu turunnya Allah, tetapkan dulu kalau Allah di atas. Apakah kamu beriman? Tentu. Kami beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas arsy-Nya. Kalau kamu yakin Allah di atas, maka sekarang baca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan malaikat-malaikat yang bersaf-saf. Kata raja tadi, kata amir tadi, hada yaumul qiyamah. Ini kan pada hari kiamat nanti. Rahimallahu al-amir. Semoga Allah merahmati al-amir. Man yaji'u yaumul qiyamah, man yamna'uhu an yaji'ul yaum. Siapa yang bisa datang pada hari kiamat? Siapa yang menghalanginya untuk datang setiap malamnya seperti malam terakhir? Selesai. Titik. Dijawab. Kok dijawab? Yang itu kok tidak dijawab? Beda. Penanya tadi penanya yang ingin bikin syubhat, yang ingin membuat resah kaum muslimin. Maka Imam Malik tahu dan jengkel kepadanya. Dijawab dulu bahwa pertanyaan seperti pertanyaan bid'ah dan diusir dia. Tapi ketika pertanyaan-pertanyaan orang jahil atau pertanyaan orang yang bodoh, yang tidak mengerti padahal dia ingin jawaban. Betul-betul su'alul mustarsyid namanya. Su'al al-mustarsyid. Pertanyaan orang yang ingin meminta bimbingan. Maka dibimbing. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maji datang, maka Allah Subhanahu wa taala kapanpun ingin turun ke langit dunia, maka Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Tetap kayak apa aja tidak dijawab. Tetapi dijawab dengan dua dalil. Dalil pertama bahwa Allah maha tinggi di atas. Adapun mereka-mereka yang tidak beriman bahwa Allah maha tinggi di atas, bingung. Allah turun ke langit dunia. Loh turunnya bagaimana? Oh Allah ada di sini kok, katanya. Iya kan? Mereka yang berpendapat bahwa Allah bersama kita di sini akan bingung. Maka dijawab dengan dalil pertama. Yakini dulu bahwa Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Kami yakin, kami beriman bahwa Allah maha tinggi. Kalau Allah maha tinggi, maka dalil kedua baca. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah juga memiliki sifat maji. Ja'a, datang. Kalau itu dikatakan yaumul qiyamah, itu pada hari kiamat. Tayyib. Rahimallahu al-amir, semoga Allah merahmati al-amir. Kalau yang bisa dan kuasa untuk datang pada hari kiamat, siapa yang menghalanginya untuk datang sepertiga malam terakhir ke langit dunia? Selesai, terjawab. Adapun rincian kayak apa yang tidak diberitakan, tidak diketahui. Maka bedakan antara dua jenis manusia tadi. Manusia yang memang bertanya dengan pertanyaan seorang yang ingin jawaban, dan manusia yang bertanya dengan pertanyaan yang ingin membuat syubhat, ingin debat. Ada lagi yang datang, bukan jenis kedua, jenis ketiga. Jenis ketiga ini ingin berbantahan. Dia tanya, kalau begini bagaimana? Kalau kamu jawab, dia akan bertanya lagi pertanyaan kedua. Kalau begini, kalau kamu jawab yang kedua, dia akan bertanya lagi. Kalau seperti ini bagaimana? Kalau ini bagaimana? Kalau terus diajak debat, akhirnya kamu tadinya tidak ingin debat, jadi debat. Yang tadinya enggak ingin berbantah-bantahan, bermira, akhirnya berbantah-bantahan. Bahkan mungkin berujung dengan tuding-tudingan, maki-makian. Nah, maka yang ini pun sama, tidak perlu dilayani. Berarti yang perlu dilayani yang mana? Jenis pertama saja yang dinukil dalam kitab kita ini, yaitu soal al-mustarsyid, yang kamu kenal dia adalah senang ilmu, senang kebenaran, dan dia ingin mencari kebenaran, maka jawablah. Tetapi jawabannya harus dengan ilmu, dengan qala Allah wa qala Rasul. Kalau kamu tidak tahu, jawablah tidak tahu. Nah, qala Abu Bakr al-Ajurri rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syari'ah halaman 64. Qala rahimahullahu taala, in qala qailun, kalau seorang bertanya, in kana rajulun qad 'alim 'allamahu Allahu 'ilman, kalau ada seseorang yang sudah diajari oleh Allah ilmu, faja'ahu rajulun yas'aluhu 'an mas'alatin fid din, kemudian orang itu didatangi oleh seseorang yang bertanya dengan pertanyaan dalam masalah agama, yunazi'uhu wa yukhasimuhu, setelah bertanya orang itu mendebatnya, membantahnya, dan mengajak untuk bertikai. Tara lahu an yunadhiru, apakah engkau berpendapat kita layani dia, hatta tusbit alaihi alhujjah, hingga hujjah menjadi tegak, wa yaruddu alaihi qawlahu, hingga kita bisa membantah ucapannya. Ini sekarang jawaban al-Ajurri. Tadi jawaban itu Battah al-Ukbari. Ternyata beliau dua-duanya ditanya dengan pertanyaan yang hampir sama. Yaitu kalau kita tidak mau debat, tidak mau berbantah-bantahan, ada orang yang tanya. Tapi setelah dijawab, ngajak debat. Bagaimana ini? Qila lahu, kata al-Ajurri, dikatakan kepadanya, hadzal ladzi nuhina anhu, itulah yang kita dilarang. Jangan berdebat. Wa huwa alladhi haddharanahu man taqaddama min a'immatil muslimin, dan yang seperti itu yang kita diperingatkan oleh orang-orang yang telah lalu dari para imam-imam kaum muslimin. Yani tidak dilayani. Kamu jawab qala Allah qala Rasul. Tapi kan itu pintar, terserah kamu. Ini ucapan Allah, ini ucapan Rasul. Kamu tinggal pergi. Selesai. Ilqi kalimatak wamshi. Lemparkan kalimatmu, pergi. Jangan dilayani. Fa in qala qa'ilun fa madza nasna? Kalau ada yang bertanya, kembali. Terus apa yang kita perbuat? Qila lahu, maka dijawab, dikatakan kepadanya, in kana alladhi yas'aluka mas'alatahu mas'alata mustarsyid, kalau yang bertanya kepadamu dengan pertanyaannya adalah pertanyaan seorang mustarsyid, seorang yang meminta bimbingan, ila tariqil haqqi, ke jalan kebenaran, la munadharah, bukan menginginkan munadharah, fa arsyidhu, maka bimbinglah dia, bi arsyadi ma yakun minal bayan, bimbinglah dia dengan sebaik-baik bimbingan, dengan seluruh-seluruh bimbingan dari keterangan-keterangan yang jelas, bil ilmi, dengan ilmu, minal kitabi was sunnah, dengan Quran dan sunnah, wa qawli sahabah, dan ucapan-ucapan para sahabat, dan qawli a'immatil muslimin, dan ucapan para imam-imam kaum muslimin. Wa in kana yuridu munadharatak, tetapi kalau dia menginginkan untuk debat denganmu, wa mujadalatak, dan berbantah-bantahan denganmu, fahadhal ladzi karihalakal ulama, maka yang seperti itulah yang tidak disukai oleh para ulama. Wahdharhu ala dinik, maka hati-hatilah, jaga agama. Wahdharhu ala dinik, hindarilah dia untuk menjaga agamamu. Fa'in qala, kalau berkata lagi, nada'ahum yatakallamuna bil batil wa naskut anhum, apakah kita diam, mendiamkan mereka untuk berbicara dengan kebatilan-kebatilan, wa naskut anhum, dan kita diam tidak membantah mereka. Qila lahu, dikatakan kepadanya, Kalau mereka bertanya seperti itu, jawab. Sukutuka anhum wa hijratuka lima takallamu bihi ashadda alaihim min munadharatika lahum. Sungguh diamnya engkau dari mereka, hijrahmu meninggalkan mereka, dan bagaimana engkau memboikot ucapan-ucapan mereka, ini sungguh lebih dahsyat dirasakan oleh mereka daripada kamu berbantahan dengan mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, istilah orang sekarang kalau diajak berdebat berarti diorangkan. Iya kan? Berarti diakui. Debat antara Sunni dengan Syiah dihadiri oleh seluruh kaum muslimin, diumumkan dengan spanduk-spanduk, disiarkan di radio, di televisi, di mana-mana, perdebatan, diskusi antara sunnah dengan syiah. Apa maknanya? Maknanya mensejajarkan sunnah dengan syiah itu satu. Yang kedua, menganggap masih belum jelas mana yang hak, mana yang batil, karena masih diperdebatkan. Iya kan? Dan itu berarti mengangkat syiah, rafidah, dan mengorangkan mereka. Padahal mereka tidak punya hujjah. Mereka cuma mengarang agamanya sendiri dengan karangan-karangan mereka. Yang seluruh manusia kalau mau ngarang sendiri bisa. Apa keistimewaannya? La syai'. Alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila ahad min al-'asa. Bukankah kau tahu bahwa pedang itu akan jatuh nilainya kalau dikatakan lebih tajam daripada kayu? Iya, Pak, ya. Ini syair yang dikatakan oleh mereka orang-orang Arab. Alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu, pedang itu akan jatuh nilainya kalau dibandingkan dengan kayu. Ini pedang, ini kayu. Ini tajam mana ya? Kira-kira pedang apa kayu? Wallah, saya yakin pemilik pedang itu akan marah. Iya kan? Kurang ajar kamu. Membandingkan pedang saya dengan kayu, itu namanya penghinaan. Tapi sekarang kalau sunnah dibandingkan dengan bid'ah, bagus mana ya? Sunnah dengan bid'ah. Pemilik agama ini akan marah. Kok kamu membandingkan sesuatu yang tidak seimbang sama sekali? Perbedaan antara sunnah dengan kesesatan, itu perbedaannya sangat jauh lebih daripada pedang dengan kayu tadi. Maka jangan sampai kita terbawa dengan keinginan mereka. Mereka tidak memikirkan menang atau kalahnya dalam debat, tidak. Mereka memikirkan adalah bagaimana bisa diakui di kalangan kaum muslimin bahwa madhabnya adalah madhab yang sah. Itu maunya. Kalau didudukkan begitu, berarti kita mengakui bahwa madhab mereka madhab yang diterima di kalangan kaum muslimin. La wallah, tidak demi Allah. Agama mereka agama yang sesat. Agama mereka tidak diterima di sisi Allah SWT. Agama mereka agama karangan-karangan manusia. Itu syiah rafidhah. Ikhwan ini na'azam Allah, kaum muslim yang saya hormati. Maka kata Al-Ajurri rahimahullah, kalau ada yang berkata, lantas masa kita diam? Mendiamkan mereka berbicara dengan kebatilan-kebatilan? Sungguh, diammu tidak melayani perdebatan dengan mereka, tidak mau berbicara dengan mereka, itu sungguh dahsyat atas mereka. Sungguh lebih sakit bagi mereka daripada kalau kamu mau duduk berdebat dengan mereka. Kata qala man taqaddama min as-salafus salih, kata Al-Ajurri, demikianlah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang telah lalu dari kalangan salafus salih, dari para ulama muslimin. Qul inna a'udzu bi muslimin sarramati. Berarti jawaban Al-Ajurri persis sama dengan ucapan Ibnu Battah Al-Uqbah. Kalau pertanyaannya pertanyaan mustarsyid, dijawab. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan mujadil, maka tidak perlu dilayani. Apa bisa dibedakan? Bisa dibedakan dengan qara'in. Bisa dibedakan dengan tanda-tandanya. Atau bisa dibedakan dengan pengenalan kita kepadanya. Ini orang Syiah Rafidhah. Kok datang di majelis ini? Suatu pertanyaan besar. Ketika bertanya, terbukti memang datang ingin mengacau. Demikian pula ketika datang seorang khawarij di tengah majelis kita. Setelah itu bertanya. Pertanyaannya, pertanyaan kurang ajar. Ya wajar. Karena memang orang ini adalah bukan ahli sunnah dan mereka membenci sunnah. Tidak suka dengan ajaran sunnah. Pasti dia akan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan syubhat yang tujuannya bukan mendapatkan jawaban. Tujuannya bukan ingin mendapatkan bimbingan. Tujuannya ingin mengacau. Tujuannya ingin mengacau. Dan ingin menebarkan syubhat-syubhatnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian pula dikatakan oleh Abdullah Al-Basri. Al-Busri. Rahimahullah. Laisa sunnah indana an tarudda ala ahli al-ahwa, walakin sunnah indana an la takallama ahadan minhum, an la tukallima ahadan minhum. Kata Abdullah Al-Busri, yang sunnah menurut kami bukan engkau berbantahan dengan ahli al-ahwa, tetapi yang sunnah menurut kami adalah agar engkau jangan mengajak bicara mereka. Yang sunnah bukan kamu bertemu mereka, mendebat mereka. Bukan. Yang sunnah adalah engkau jangan mengajak bicara mereka. La tajlis ma'ahum, la taq'ud ma'ahum ba'da dzikra ma'al qaumi dzalimin. Kata Allah dalam Al-Quran, jangan duduk bersama mereka setelah peringatan ini. Bersama kaum zalimin. Bersama kaum-kaum yang zalim. Disuruh oleh Allah untuk jangan duduk bersama mereka. Maka yang sunnah adalah untuk jangan berbicara dengan mereka. Bukanlah sunnah menurut kami adalah mendebat mereka, berbantahan dengan mereka. Tetapi yang sunnah adalah jangan ajak bicara mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada orang yang ingin mengajak bicara mereka, ingin mendebat, katanya ingin menasehat. Tapi hampir sebagian besar dari mereka tidak kembali. Hilang bersama mereka. Hilang bersama mereka. Berubah. Dari sini saya kena sehati dia. Duduk, berdebat. Besok-besoknya sudah tidak lagi kembali bersama kita. Dan mereka tetap bersama ahlul bidah wa dalalah. Kenapa? Termakan dengan syubhat-syubhat mereka. Padahal kalau dia mau sederhana saja. Ini qala Allah, qala Rasul. Dan ini ucapan manusia. Apakah kita akan memilih ucapan manusia daripada qala Allah qala Rasul? Enam, itu sudah sangat jelas. Sehingga enggak perlu diperbandingkan. Pasti Quran dan Sunnah lebih tinggi. Pasti lebih tegak, lebih hak daripada ucapan-ucapan mereka. Ahlul dalal. Berkata Al-Haytham Ibn Jamil rahimahullah. Qultu li Malik Ibn Anas. Aku tanyakan kepada Malik Ibn Anas. Yani Imam Malik rahimahullah. Ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah, ar-rajul yakunu aliman bisunnah ayujadil anha? Wahai Abu Abdullah, yakni Imam Malik, wahai Imam Malik, seseorang memiliki ilmu tentang sunnah, apakah dia boleh berdebat, berbantah-bantahan dengan mereka? Qal, dijawab oleh Imam Malik, la, jangan. Walakin yukhbir bisunnah fa in qubilat minhu wa illa sakat. Kata Imam Malik, jangan. Tetapi khabarkan, beritakan sunnah ini, ajarkan sunnah ini, kalau diterima itu diharapkan. Wa illa sakat, kalau tidak diterima diam. Ini perlu dihafalkan kalimat-kalimat ini, kalimat para ulama. Yukhbir bis sunnah wa in qubilat wa illa sakat. Sampaikan sunnah kalau diterima. Kalau tidak diterima diam. Selesai. Mau menerima urusan mereka, tidak menerima urusan mereka. Kita hanya menyampaikan. Diterima mereka mendapatkan kebaikannya. Kalau mereka menolak, mereka akan mendapatkan kejelekannya. Kita gak rugi. Kita menyampaikan mendapatkan pahala. Mereka terima tidak terima, kita tetap mendapatkan pahalanya. Walhamdulillah rabbil alamin. Iya kan? Kalau kita menyampaikan kebenaran. Kita menyampaikan hak, menyampaikan qala Allah wa qala Rasul. Kalau tidak diterima, apakah kita enggak dapat pahala? Tetap dapat pahala. Maka jangan berdebat, kata Imam Malik. Walakin yukhbir bis sunnah wa in qabilat minhu wa illa sakat. Tetapi khabarkanlah, sampaikanlah sunnah kalau diterima. Kalau tidak diterima, diam. Tidak perlu berdebat yang terkesan memaksa. Ngapain? Qala al-Abbas ibn Ghalib al-Warraq rahimahullah. Berkata Abbas ibn Ghalib al-Warraq rahimahullahu ta'ala. Qutuli Ahmad ibn Hanbal, aku tanyakan kepada Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, ya Aba Abdillah, akunu fil majlisi laysa fihi man ya'rifu sunnah ghairi. Wahai Abu Abdillah, aku berada di satu majlis yang di majlis itu tidak ada yang mengerti sunnah kecuali aku. Aku berada di satu majlis yang di majlis itu enggak ada yang mengerti sunnah kecuali aku. Fayatakallam mutakallimun mubtadi', aruddu alaih. Tiba-tiba di majlis itu ada yang berbicara. Ternyata yang berbicara ini seorang mutakallimun mubtadi', seorang ahli debat, seorang yang ahli kalam, seorang ahlu bid'ah. Berbicara. Aruddu alaih. Apakah aku perlu membantah? Sebab aku yang paling ngerti sunnah di situ, di majlis itu. Qal, dijawab oleh Imam Ahmad rahimahullah, la tansab nafsaka lihada. Jangan kau tenggelamkan dirimu dalam masalah itu. Akhbir bis sunnah, sampaikan sunnah. Wala tukhasim, sampaikan sunnah dan jangan berdebat. Fa'addat alaihi alqaul. Maka dia pun mengulang-ulang ucapannya. Faqala ma araka illa mukhasiman. Si penanya tadi terus mengulang-ulang. Ini enggak ada di majlis itu yang ngerti sunnah kecuali aku. Dan ini ahlul bidah berbicara tentang kebidahan-kebidahannya. Bagaimana? Apakah aku perlu bantahnya? Kata Imam Ahmad, tidak perlu. Kamu sampaikan sunnah, jangan berdebat. Tapi yang berbicara diulang lagi. Sampai kata Imam Ahmad, ma araka illa mukhasiman. Sepertinya aku melihat engkau adalah tukang debat. Ini Imam Ahmad jadi debat. Ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Dalam satu majlis tidak ada yang ngerti, kecuali saya. Dan ini orang mubtadi'. Iya, jangan dilayani. Kamu sampaikan sunnah, jangan berdebat. Tapi dia berbicara terus. Diulang-ulang kalimatnya. Fa'adzat. Diulang-ulang pertanyaannya. Sampai kemudian dikatakan, araka illa mukhasima. Ma araka illa mukhasiman. Sungguh aku tidak melihat engkau kecuali memang tukang debat. Sedang debat. Qala Hisham bin Hasan rahimahullah, ja'a rajulun ila al-Hasan al-Basri. Datang seseorang kepada Al-Hasan al-Basri rahimahullah. Faqala, kemudian dia berkata kepadanya, ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, ini kunyahnya Hasan al-Basri rahimahullah. Wahai Aba Sa'id, ta'al hatta ukhasimaka fid din. Marilah kemari, aku akan mendebat engkau dalam masalah agama ini. Faqala al-Hasan, maka berkata al-Hasan al-Basri, amma ana faqad absartu dini. Adapun aku, sudah aku mengetahui agamaku. Fa in kunta adlalta dinak fatamishu. Kalau engkau kehilangan agamamu, carilah engkau sendiri. Agamamu sendiri. Lihat ikhwan ibn a'azakullah, jawabannya mirip dengan jawaban Imam Malik, mirip dengan jawaban Umar ibn Abdul Aziz rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Karena mereka satu manhaj. Mereka satu prinsip-prinsip sunnah. Maka jawaban mereka pun hampir sama. Kalau aku sudah yakin dengan agamaku. Kalau aku sudah mendapatkan apa yang aku yakini dari Quran dan sunnah, dari ucapan para salafus saleh. Adapun kamu, kalau kamu belum dapat agamamu, masih belum yakin dengan agamamu, cari sendiri. Kenapa enggak diberi? Kau suruh cari sendiri. Sini, aku kasih. Misalnya gitu misalnya kan. Mungkin kita berpikir, harusnya bilangnya, kalau aku sudah yakin, kalau kamu belum tahu, saya kasih tahu. Kan begitu mesti. Tapi kalimatnya, cari sendiri. Kenapa? Karena yang dimaukan orang tadi bukan meminta bimbingan jawaban. Kalau saja yang dimaukan adalah meminta bimbingan, akan diberi bimbingan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Akan diberi bimbingan oleh Imam Malik rahimahullah. Akan diberikan bimbingan oleh Umar bin Abdul Aziz dan para ulama. Hanya saja orang tadi kalimatnya, ta'al ukhasimaka fiddin. Mari, kemari. Aku akan debat kamu, aku akan bantah engkau, dan engkau bela diri. Ini silakan engkau memberikan hujah-hujahmu, aku akan bantah. Ya, ini ngajak debat. Kalau kamu masih bingung dengan agamamu, cari sendiri. Saya sudah mendapatkan apa yang saya yakin. Tinggal. Ditinggal olehnya dan tidak dilayani. Ini khudunin a'azakumullah manhajnya para ulama ahli sunnah. Manhajnya para salafus saleh radhwanullah alaihim ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.